tampil better, lebih jelas lagi di setiap penampilannya. Artis yang berikut ini mampu dan bisa menjadi aspirasi dan ekspresi profesional muda. Sera Wiwi Sagita Delta Interpres untuk panjenengan semuanya. Coba tangannya diangkat dong, Wiwi Sagita. Tepuk tangannya mana?